بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: dalam wasiatnya, dalam jumlah wasiat beliau, wa yanha fil jumlati anil khawdi fil kalam wa ta'ammuqi fihi wa fil ishtigali bima kariha as-salafu rahimahumullahu al-ishtigala bih wa naha wa zajaru an. Dan ia secara umum melarang, Abu Utsman as-Sabuni secara umum melarang dari al-hawd, tenggelam dalam ilmu kalam, larut dalam ilmu kalam, wa ta'ammuq fihi, berdalam-dalam dalamnya atau berdalam-dalam padanya, wa fil ishtighali bima kariha as-salaf rahimahumullahu ta'ala al-ishtighala bih. Beliau melarang untuk menyibukkan diri dengan apa yang para ulama salaf membenci, menyibukkan diri dengannya. Iya, dan dimaklumi bahwa as-salaf rahimahumullahu ta'ala mereka semua membenci dan mencerca ilmu kalam dan menjelekkan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Nah, sampai Imam Syafi'i sendiri rahimahullah menyebutkan hukum yang sangat keras terhadap ilmu kalam. Siapa yang mempelajari ilmu kalam, kata beliau, hukum saya dia didera dengan terompa, dengan sendal, kemudian dipukuli dan dinaikkan di atas himar, kemudian dikelilingkan ke pasar-pasar, ke kabilah-kabilah, kemudian dikatakan ini orang yang berpaling dari kitab Allah. Menunjukkan bahwa mereka di masa dahulu membenci ilmu kalam. Ya. Dan segala hal yang menyebutkan dan dibenci oleh para ulama salaf, maka menyibukkan diri hal seperti itu juga adalah hal yang dibenci. Wanahu wa zayyaru an, dan apa yang dilarang dan dihardik, dicerca oleh para ulama salaf. Fa innal jidala fihi wa ta'ammuqa fi daqa'iqihi wa takhabbuta fi dhulumatihi kullu dhalika yufsidul qalb ويسكت منه حيبة الرب جل جلاله ويوكئ الشبه الكبيرة فيه. Sebab jidal dalam hal ini, dalam ilmu kalam, dan tenggelam dalam kedetailannya, dan takhabbut, dia jatuh di dalam kegelapannya, kullu dhalika yufsidul qalb, semua ini adalah merusak hati. Ini diterangkan darar dan bahaya ilmu kalam, bahwa mempelajari ilmu kalam itu merusak hati, merusak hati, menghilangkan cahaya hati. Bagaimana tidak, sebab ilmu kalam itu adalah bid'ah, dan tergolong bid'ah yang sangat besar, yang membahayakan manusia. Nah, karena itu penyesalan dan penyesalan di atas penyesalan diucapkan oleh sejumlah tokoh yang mereka pernah menyebutkan dirinya dengan ilmu kalam. Bagaimana mereka menyesali keadaan dirinya yang telah menghabiskan umurnya dengan ilmu kalam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa setelah mengelilingi seluruh madrasah ilmu kalam, dan saya tidak menemukan suatu kebenaran. Dan ada yang mengatakan bahwa saya telah masuk ke dalam suatu yang dilarang oleh ahlul iman, yaitu masuk dalam ilmu kalam, dan saya telah tenggelam di dalam lautannya. Kemudian dia berkata, dan saya tidak menemukan suatu apapun. Jelas akhir dari mempelajari ilmu kalam, semuanya tidak ada yang baik. Yufsidul qalb, membuat hati menjadi tidak tenang. Wa yaskutu minhu khaybatur rabb jalla jalaluh. Dan dari mempelajarinya, itu akan menggugurkan di dalam hatinya perasaan menghormati, mengagungkan Ar-Rabb Jalla Jalalu, mengagungkan Allah Jalla Jalalu. Salah satu keutamaan seorang hamba, apabila hamba tersebut di dalam hatinya tertanam pembesaran kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, membesarkan syariatnya, agamanya, hukum-hukumnya. Dan itu adalah ketakwaan dalam hati. Dalika wa may yu'adhdhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Dan adanya pengagungan di dalam hatinya terhadap Allah, ini akan memberikan cahaya dalam kehidupannya, memberikan kebaikan dan berkah dalam kehidupannya. Karena itu kapan dia masuk dan mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, maka akan membuat hatinya itu rusak dan akan membuat lemah pengagungannya terhadap Allah. Dan itu terbukti di dalam hal-hal yang dipelajari oleh di dalam ilmu filsafat. Dan sepanjang sejarah diajarkannya filsafat di tengah kaum muslimin, dimasukkan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, telah kita lihat berbagai kerusakan terhadap kaum muslimin karena mempelajari filsafat tersebut. Iya. Ada yang mempertanyakan dan meragukan ayat Al-Quran, ada yang mempertanyakan dan meragukan hadith Rasulullah SAW karena ilmu filsafat yang dipelajari. Tiap kali dibacakan ayat dan hadith, tidak ada sikap menerima. Yang paling pertama dia mendebat dan mengoreksi. Dan semua ini adalah buah dari mempelajarinya. Karena itu wajar kalau dikatakan di sini oleh penulis bahwa para ulama terdahulu mereka melarang dari mempelajari ilmu filsafat dan tenggelam di dalamnya, sebab itu adalah merusak hati dan akan menyebabkan hilangnya rasa pengagungan kepada Allah dalam hatinya. Wa yuqi'u syubhal kabirata fihi, dan akan menjatuhkan syubhat-syubhat yang sangat besar dalam hatinya, kerancuan-kerancuan yang sangat besar dalam hatinya. Ya, sebab ilmu filsafat memang masuk dalam mengajarkan yang seperti itu. Kita ambil contoh yang sederhana. Ya, misalnya di dalam ilmu filsafat, kalau ada yang bertanya kepadamu, Siapa yang menciptakan? Allah. Ya, perhatikan ya. Kalau ada yang bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan Allah? Maka orang-orang filsafat mengatakan ini adalah pertanyaan yang tidak benar. Sebab kalau ditanyakan seperti itu, maka akan ditanyakan lagi siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Kalau ditanyakan lagi seperti itu, maka akan ditanyakan lagi setelahnya siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Dan tidak ada habisnya. Ini tasalsul dan ini batil menurut ahli filsafat, orang-orang yang mempelajari filsafat. Dan ini menjatuhkan dalam syubhat, artinya melayani syaitan. Adapun Nabi tidak memberikan obat seperti itu. Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan bahwa syaitan datang kepada salah seorang dari kalian, membisikkan keraguan-keraguan, mengganggu keimanan kalian. Syaitan bertanya, siapa yang menciptakan langit? Si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan bumi? Hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan begini dan begini? Semuanya jawabannya Allah. Yang kemudian akhirnya syaitan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Di pertanyaan ini apa? Sabda Rasulullah, kata beliau, kalau sampai seorang hamba jatuh dalam hal yang seperti ini, maka hendaknya dia berhenti. Ya, bukan dilayani. Dan ditanyakan, kalau begitu akan ditanyakan begini. Hendaknya dia berhenti. Kemudian hendaknya dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kemudian setelah itu dia berkata, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Nah, sebab yang seperti ini semuanya adalah bisikan dari syaitan. Bisikan dari syaitan. Dan perhatikan bagaimana orang-orang filsafat masuk dalam hal ini dan menanamkan kerancuan di dalam agama mereka sendiri. Ya. Kalau yang seperti ini contoh sederhana dari sebagian dari ilmu filsafat. Dan itu biasa di tengah mereka. Nah, kalau seperti ini keadaannya akan terjadi syubhat-syubhat yang sangat besar. Ya. Karena itu kita melihat di hari-hari ini banyak dari orang yang terpengaruh filsafat menggambangkan sejumlah masalah besar dalam agama. Ya. Bahkan dulunya di masa para sahabat, masalah yang kecil mereka menganggap bahwa itu sudah tergolong dosa besar di masa itu. Tapi di masa ini, ya, masalah yang sangat besar dianggap remeh dan dianggap biasa. Dianggap biasa oleh sebagian orang itu. Maka harusnya diperhatikan akan bahaya dari mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Kemudian kata penulis dari bahayanya, wa yaslabu al-barakata fil hal. Dan akan mencabut berkah pada keadaan itu. Ya, kenapa mencabut berkah? Sebab berkah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada sebuah perkara yang disyariatkan. Ya. Dan ilmu filsafat tidak ada syariatnya. Bahkan dia adalah bid'ah dalam agama yang akan mengantar kepada kehancuran dan kerancuan dalam agama. Karena itu kapan seorang terjatuh di dalamnya maka akan mencabut berkah pada keadaan itu. Pada saat itu. Wa yahdi ila al-batil wal muhal. Ilmu filsafat akan mengantar kepada kebatilan dan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Nah. Disebutkan di dalam buku-buku al-firaq yang menguraikan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang bahwa Fakhrur Razi, salah seorang tokoh filsafat yang terkenal, dan sampai hari ini buku-bukunya seputar filsafat dijadikan rujukan di perguruan-perguruan tinggi yang mengajarkan filsafat. Dan dia sendiri, Fakhrur Razi, sudah bertobat di akhir umurnya. Ya. Dan dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah satu hal yang menelantarkan umurnya, menghabiskan umurnya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, semoga Allah mengampuni beliau. Fakhrur Razi disebutkan pernah berjalan diikuti oleh murid-muridnya yang sangat banyak waktu itu. Ya, murid-muridnya yang mempelajari ilmu filsafat darinya. Itu dia masih jagoan filsafat. Ia melalui rumah seorang perempuan tua yang sedang berjemur di depan rumahnya. Maka melihat banyaknya orang yang lewat, mengikuti seorang perempuan tua ini bertanya kepada sebagian yang lewat, ya, ke perempuan tua ini, siapa orang yang diikuti itu? Maka kata murid Fakhrul Razi yang lewat bersamanya, dia berkata kepada perempuan tua ini, wahai ibu, apakah engkau tidak mengenalnya? Ya, semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau tidak mengenalnya? Ya, dia bertanya dengan pertanyaan apa membanggakan gurunya. Maka kata perempuan tua ini, saya tidak tahu siapa dia. Apakah dia seorang raja? Jawab muridnya, bukan. Apakah dia seorang menteri? Juga bukan. Apakah dia seorang pembesar? Bukan. Terus dia tanya, jawabannya bukan. Kalau begitu siapa dia? Ya. Maka kata muridnya, dia ini adalah orang yang mempunyai 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya, kan itu pekerjaannya filsafat. Kalau kali diajari, ditanya dulu, di mana Tuhan? Ya. Di mana Tuhan? Sampai mereka punya kaidah dalam agama. Awal kali seseorang kalau masuk Islam tidak mengucapkan syahadat dulu. Ya. Tapi diskusi dulu, siapa Tuhannya? Ya. Nazar dulu. Kalau dia sudah pandai melihat dan menetapkan dengan akalnya ada Tuhan, baru dia mengucapkan syahadat. Jadi na'udzubillah, ya, adalah suatu keyakinan yang batil. Nabi ketika menganjurkan masuk Islam, beliau hanya melihat syahadatnya. Dan orang yang mengucapkan syahadat memahami makna syahadatnya. Tidak ditanya apakah kamu bisa menetapkan dan seterusnya. Sebab itu fitrah pada manusia. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa oleh muridnya bahwa Fakhrul Razi punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya. 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Maka perempuan tua ini, yang lugu ini, di atas fitrahnya berkata, uffillahu. Betapa celakanya orang itu. Ya. Bukannya dia puji, justru dengan fitrahnya dia menyalahkannya. Betapa celakanya orang itu. Apakah pada Allah ada keraguan? Itu jawabannya. Dia bacakan ayat afillahi afillahi syak, atau dia berucap afillahi syak, ya bukan ayat ya. Afillahi syak, apakah pada Allah ada keraguan? Ya. Nah, ini fitrah seorang perempuan tua yang di atas, yang berada di atas agamanya. Sebab sesuatu yang diberikan dalil sampai 1000 itu menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang meragukan, kan begitu? Ya, padahal Allah tidak ada keraguan padanya. Ya. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Tidak ada keraguan padanya. Karena itu ia langsung memvonis bahwa betapa celakanya orang ini. Ya, memberikan 1000 dalil. Sama dengan orang yang berada di siang hari, di terik matahari yang sangat panas. Ya. Kemudian dia berkata bahwa saya mempunyai 1000 dalil bahwa matahari sekarang lagi terbit. Ya. Kan ini adalah suatu hal yang sangat lucu. Apa dalil yang akan disebutkan? Ya, sekarang kita dalam keadaan terang benderang. Ya, sekarang kita dalam keadaan di bawah terik matahari, panas dan seterusnya. Akan dibawakan hal-hal yang lucu yang dimaklumi. Nah, itu buah dari ilmu filsafat. Ya, karena itu kata penulis, yahdi ilal batil wal muhal, akan mengantar kepada kebatilan dan suatu hal yang mustahil. Ya. Wal khusumatid din wal jidal, dan akan mengantar kepada khusuma, perdebatan dalam agama dan jidal. Ya. Sebab ilmu filsafat ya, seperti itu. Mereka mengaku bahwa filsafat itu mencari hikmah. Karena itu setiap masalah mereka harus diskusikan, tanyakan apa sebabnya, kenapa, dan bagaimana. Ya. Dibacakan ayat-ayat seputar sifat yang telah lalu, sebagaimana yang telah disebutkan. Ya, ayat-ayat. Harusnya ayat-ayat itu diyakini bahwa Allah disifatkan dengan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dia serupa dengan makhluk. Justru yang mereka lakukan, dia tanya, kenapa? Bagaimana? Disebutkan bahwa Allah datang pada hari kiamat. Ya, bagaimana datangnya? Kenapa bisa datang? Banyak pertanyaannya. Dan ini akan mengantar kepada jidal dan khusuma dalam agama. Dan akan menyebabkan seorang jatuh di dalam perkara yang membahayakannya. Kemudian di antara bahayanya juga, wa kasratil qil wal qal, akan mengantar kepada banyaknya qila wa qal. Qila wa qal, dikatakan begini, orang berkata begitu. Maksudnya, hanya sekedar ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya, ya, atau kalau dibahasakan dengan bahasa bebas, ya, hanya seperti gosip saja, tidak ada sumbernya, tidak ditahu dari mana arahnya, mengantar kepada qila wa qal fi rabbi dil jalali al kabir al muta'al, ya, akan mengantar kepada qila wa qal seputar Rabb, seputar Allah yang maha memiliki keagungan, yang maha besar lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim, ya, dengan ketinggian yang maha besar. Ya. Walhamdulillahi ala ma hadana min dinihi wa sunnati nabihi salawatullahi wa salamuhu alaihi hamdan katsira. Dan segala puji hanya untuk Allah terhadap hidayah yang diberikan kepada kita berupa agamanya dan sunnah nabinya. Ya. Segala puji yang sangat banyak terhadapnya. Nah, di sini beliau tutup dengan pujian terhadap nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa agama dan sunnah nabi. Sebab itulah kehidupan sebenarnya. Dan itulah jalan yang lurus. Seorang berada di atas agama dan seorang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agamanya semuanya jelas. Ya. Tuntunannya semuanya terang. Kewajibannya hanya sekedar mengikuti dan menjalankan. Tidak perlu dia mempertanyakan, mendebat, mendiskusikan. Ya. Kalau pertanyaan yang sifatnya ingin lebih memahami, memperdalam, itu adalah hal yang terpuji dalam agama, tafaqquh fid din. Tapi kalau pertanyaan yang sifatnya ingin mengoreksi, mendebat, ya, kemudian hanya sekedar ingin menang, maka yang seperti ini adalah hal yang tercela dan tidak membawa manfaat bagi hamba. Ya, selesai beliau dalam wasiat ini, beliau menerangkan tentang bahaya ilmu kalam. Dan beliau termasuk orang yang memperingatkan tentang bahaya ilmu filsafat sebagaimana para ulama yang telah lalu sebelumnya memperingatkan bahayanya, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dan lain-lainnya dari para ulama, semuanya memperingatkan tentang bahaya ilmu filsafat. Kemudian kata beliau, wa yashhadu anna al-qiyamata haqqun, dan dia juga mempersaksikan bahwa hari kiamat adalah hak. Ya. Wa kullu ma warada bihi al-kitab wal akhbar as-sihah min ashratiha wa ahwaliha wa ma u'idna bih wa ma u'idna bih fiha fa huwa haqqun nu'minu bih. Dan setiap yang datang di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Kitab dan dalam hadis-hadis yang sahih tentang ashratiha. Apa artinya ashratiha? Itu alamatiha, tanda-tandanya, wahwaliha, dan kengerian-kengeriannya, wa ma wa'idina bih, dan apa yang dijanjikan untuk kami, maksudnya janji kebaikan untuk kita di dalam hari kiamat, maksudnya berupa sorga dan kenikmatannya, wa wa'idina bih fiha, dan apa yang diancam untuk kita padanya, maksudnya apa yang diperingatkan bahayanya itu dari neraka dan apa yang berkaitan dengannya bagi siapa yang bermaksiat. Kata beliau, kami juga mempersaksikan bahwa seluruh hal itu adalah hak. Seluruh hal tersebut adalah hak. Nu'minu bih. Kita beriman dengannya. Wa nusaddiqullaha subhanahu wa rasulahu akhbara bihi an. Wa nusaddiqullaha subhanahu. Dan kita membenarkan, mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut. Wa rasuluhu akhbara bihi anhu. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentangnya. Ya. Jadi di sini beliau menguraikan salah satu dari pokok keyakinan adalah keyakinan bahwa hari kiamat adalah hak. Ini adalah salah satu rukun dari rukun iman. Salah satu dari rukun iman adalah al-iman biyaumil akhir, biyaumil akhir. Beriman kepada hari akhirat. Dan beriman kepada hari akhirat itu mencakup keimanan di dalam alam kubur dan keimanan setelah kuburan hari kebangkitan sampai fase terakhir bagi seorang hamba, apakah dia di sorga atau di neraka. Ya, dimasukkan di dalamnya pembahasan kubur, sebab kubur sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awwalu manazilil akhirah, awal persinggahan negeri akhirat. Berarti dia bagian dari pembahasan tentang keimanan terhadap hari akhirat. Iya. Seluruh perkara yang berkaitan dengan hari kiamat, hari kebangkitan, tanda-tanda hari kiamat, kengerian pada hari kiamat, apa yang dijanjikan, apa yang diancam padanya, semuanya adalah hal yang hak, semuanya adalah hal yang benar. Wajib kita beriman, mempercayainya bahwa itu akan terjadi. Ya. Dan kita wajib mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapinya. Demikian pula apa yang dikabarkan oleh Rasulullah pada kejadian-kejadian pada hari kiamat, seperti tentang telaga. Ya. Sebutkan bahwa pada hari kiamat ada telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga. Demikian pula seluruh nabi mempunyai telaga. Ya. Dan telaga ini yang benarnya dari pendapat para ulama, telaga ini ya, diletakkan atau ditampakkan untuk para nabinya di padang mahsyar nanti. Karena itu disebutkan dari sifat telaga bahwa dia berada di bumi yang telah diganti. Dia berada di bumi yang telah diganti. Pada hari kiamat langit dan bumi akan diganti, selain dari langit dan bumi yang ada sekarang ini. Langit dan bumi yang ada akan hancur bersama dengan hari kebangkitan, kemudian setelah itu diganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawa." Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Iya. Dan disebutkan juga dalam hadis ukuran telaga bahwa panjang dan lebarnya sama. Perjalanan panjangnya seperti perjalanan satu bulan, lebarnya seperti perjalanan satu bulan. Dan sebagian riwayat disebutkan dengan nama tempat. Ada yang mengatakan dalam sebagian riwayat disebut dari Madinah sampai ke Aila, ada dari Aila sampai ke Sana. Ya, dan lain-lainnya dari riwayat yang menunjukkan bahwa dia punya ukuran. Dan ukurannya Nabi memberitahukannya sesuai dengan orang yang bertanya. Ya, keadaan orang yang bertanya tempat mana yang dikenal, daerah mana yang dikenal. Sehingga diberikan ukuran sesuai dengan daerah yang dikenal. Diberikan ukuran sesuai dengan daerah yang dia kenal. Dan dia lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa telaganya akan dialiri dari air yang air ini berasal dari sorga. Ya, berasal dari sorga. Kemudian disebutkan juga dari sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum daripada bau misk, dan di sebagian riwayat disebutkan beningnya lebih melebihi perak, dan ada bejana-bejana untuk minum. Dan disebutkan bejana-bejana untuk minumnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Kata para ulama, seperti bintang-bintang di langit, ini memberikan kepada kita dua pelajaran, dua faedah. Faedah yang pertama bahwa orang yang minum di telaga betul-betul puas minum dari telaga tersebut, sebab bejananya sangat banyak, seperti bintang banyaknya. Tidak perlu berebutan mengambil bejana untuk minum, semuanya akan minum dengan puas. Kemudian yang kedua, ya, diibaratkan seperti bintang, itu menunjukkan keindahannya dan tambahan kenikmatan bagi penduduk atau calon penduduk sorga. Sebab orang yang minum dari telaga itu hanya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari umatnya bukan seluruhnya, tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat kepadanya dan mengikuti sunnahnya. Karena itu ada dari umat Islam yang diusir dari telaga. Iya, ada yang diusir dari telaga. Dan ini disebutkan dalam sebagian riwayat adalah orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Apakah dia murtad dalam agama atau berbuat bid'ah dalam agama? Dan sebagian para ulama membuat makna umum, dia berbuat maksiat atau dosa-dosa besar, kadang bisa menyebabkan dia terusir dari telaga. Dan yang tepatnya bahwa telaga ini letaknya di padang mahsyar. Ya, hari tatkala dekatkan matahari di atas kepala, maka di sini nampakkan keutamaan kaum mukminin. Mereka minum dari telaga, siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan akan nampak keutamaan para nabi dan keutamaan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mizan, juga dari hari kiamat adanya timbangan. Ya. Timbangan pada hari kiamat adalah suatu hal yang hak, diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana telaga, suatu hal yang hak, diterangkan dalam ayat yang sebagian para ulama menganggapnya sebagai dalil, dan diterangkan dalam hadis yang sangat banyak sekali, diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat, hadis tentang telaga dan sifatannya. Ya. Kemudian tentang timbangan dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentangnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yawma idin al-haq, timbangan pada hari kiamat adalah suatu hal yang hak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang berat timbangannya maka mereka inilah orang-orang yang beruntung, dan siapa yang ringan timbangannya maka mereka inilah orang-orang yang akan berada dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Iya. Maka timbangan adalah suatu hal yang hak. Dan timbangan ditimbang padanya amalan. Disebutkan dalam riwayat bahwa timbangan ini punya dua kifah. Punya kifatan. Punya dua kifah artinya punya dua anak timbangan. Iya. Punya dua anak timbangan. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa dari dalil umum, ya, bahwa timbangan ini punya lisan, ya, punya tonggak yang menyangganya, ya. Jadi mungkin dia mirip neraca, punya dua anak timbangan, ada tonggak yang menyangganya. Namun hakikat bagaimana bentuknya, ya, itu adalah suatu hal yang kita tidak ketahui. Cuma dia adalah hal yang sangat besar sekali. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwa luasnya timbangan seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, luas anak timbangannya seluas langit dan bumi, dalam sebagian riwayat. Dan yang ditimbang, kebanyakan riwayat atau kebanyakan nas menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan salih. Amalan salihnya yang dilakukan yang ditimbang. Nah, seperti misalnya dalam hadis ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Ya. Atau seperti misalnya juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, faqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan. Berarti dia amalan ini berat timbangannya, sangat dicintai oleh Allah. Apa dua kalimat itu? Ya, dikir, yaitu subhanallah, ucapan subhanallah wa bihamdih, dan ucapan subhanallahi al-azim. Iya. Dan kadang yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Catatan-catatan amalan. Beda tadi ya, tadi pahala amalannya. Kadang amalannya langsung yang ditimbang. Salat seperti gunung misalnya, diibaratkan seperti sesuatu banyaknya, kemudian ditimbang. Ya. Dan kadang catatan amalan. Seperti misalnya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwa akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat dihadiri oleh seluruh makhluk, dan timbangan ini dihadiri oleh seluruh makhluk. Iya. Kemudian dikatakan kepadanya atau dihamparkan kepada laki-laki ini 99 gulungan dosanya. Setiap gulungan dosa sejauh mata memandang. Ya, bayangkan setiap gulungan dosa catatannya sejauh mata memandang. Jadi kalau dihamparkan sejauh mata memandang itu panjang setiap gulungan, dan ini jumlahnya 99 catatan dosanya. Setiap dosa yang dilakukan dari catatan itu ditanyakan kepadanya, apakah benar kamu melakukan ini dan itu? Ya, semuanya dikatakan benar wahai Rabbku, tidak ada yang salah. Dan ini dari keadilan pada hari kiamat. Tidak seorang hamba pun yang dizalimi. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu ada kebaikan? Orang ini berkata, tidak ada wahai Rabbku. Maka Allah berfirman, tidak, kamu punya kebaikan di sisi kami. Dan kamu tidak akan dizalimi. Dikeluarkanlah satu kartu, ya, berisi catatan kebaikannya. Cuma satu kartu catatan kebaikannya. Itu tertulis kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ternyata ini adalah orang yang sangat baik akidahnya, sangat baik tauhidnya. Hanya menyembah kepada Allah, enggak pernah berbuat kesyirikan. Iya. Maka Allah berfirman, saksikanlah timbangan. Ya, orang ini tadinya sudah putus asa. Apa artinya satu kartu dibanding 99? Allah firman, kamu harus menghadiri timbanganmu, melihat, harus ditimbang. Dinaikkanlah 99 gulungan dosa ini pada satu anak timbangan, dan diletakkan kartu tersebut pada anak timbangan lainnya. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa timbangan itu punya dua kitfah, punya dua anak timbangan. Begitu dinaikkan, ternyata kartu tersebut lebih berat, ya, dan 99 gulungan dosa tersebut terhempas ke atas, saking beratnya ya kartu itu. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang bertauhid, orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaganya dari segala noda kesyirikan dan apa-apa yang membatalkan ibadah. Ya. Jadi ini sebagian dari timbangan. Jadi kadang yang ditimbang amanan dan kadang yang ditimbang catatan amanan. Dan kadang yang ditimbang orangnya langsung yang ditimbang, kemudian diukur sesuai dengan kadarnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah samin la yuzanu inda Allahi janaha ba'udah. Akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki yang gemuk, dan dia timbangannya tidak senilai dengan sayap lalat, sayap nyamuk. Ya, sangat ringan sekali timbangannya. Dan juga Nabi mengabarkan tentang Ibnu Mas'ud. Ketika para sahabat ada yang meremehkan Ibnu Mas'ud karena kakinya yang cacat, maka Nabi berkata bahwa kaki Ibnu Mas'ud ini ditimbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan bahwa kadang orangnya langsung yang ditimbang. Iya. Ini semuanya tiga hal, tidak bertentangan. Kadang ini, kadang itu, dan kadang yang ketiga. Walaupun kebanyakan nas menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalannya. Dan timbangan pada hari kiamat apa? Silam pendapat di kalangan para ulama, apakah jumlah yang banyak atau cuma satu timbangan saja. Jadi benarnya bahwa timbangan pada hari kiamat banyak jumlahnya. Nah, kemudian diantara kejadian pada hari kiamat atau hal yang harus diyakini adalah sirat, tentang jembatan. Ya, jembatan pada hari kiamat dihamparkan di atas neraka jahannam. Dan jembatan ini harus dilalui oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi. Siapa saja dia. Tidak nabi, tidak pun yang lainnya harus melewatinya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi jembatan pada hari kiamat. Itu sudah ketentuan yang telah dipastikan dari sisi Rabbmu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami jatuhkan orang-orang yang zalim dalam neraka jahannam dalam keadaan berlutut. Iya. Jadi semuanya akan melalui as-sirat. Jembatan ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa dia lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin, dan di tengah-tengahnya ada seperti duri-duri. Ya, kayak bentuk jangkar yang menyambar-nyambar. Nah, dan siapa yang terjatuh di dalamnya, terjatuh darinya, maka di bawahnya adalah neraka jahannam waliyadzu billah. Ya. Kalau begitu siapa yang bisa melewatinya? Orang yang melewati jembatan ini, as-sirat ini, sesuai dengan kadar amalannya. Maka ada yang amalannya yang baik di dunia, ia melewatinya seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin. Ada yang melewatinya seperti kuda kencang yang berlari. Ada yang berlari cepat melewatinya. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ya, melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Dan yang tidak bisa melewatinya, dibawanya dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Nah, kemudian waqiraatil kutub. Dan juga yang harus diimani adalah membaca kitab-kitab. Pembacaan kitab-kitab. Ya, maksudnya setiap manusia ada catatan amalannya, yang baik maupun yang buruk. Dan semuanya akan dibacakan kepadanya. Akan dibacakan. Nah, dan ini sudah berlalu bersama kita sebagian dalil tentang ini. Wal hisab. Kemudian tentang hisab. Ya. Hisab adalah perhitungan. Ya, kalau dia sudah dihisab, berarti dia sudah masuk dalam siksaan. Adapun kalau pembacaan kitab, ini art namanya. Paman utia kitabahu biyamini. Paman utia kitabahu bishimali. Sebutkan siapa yang diberi kitabnya dari kanannya. Siapa yang diberi dari kirinya. Ya, dalam sebagian ayat, wara'a bahri. Di belakang punggungnya. Nah, ini pemberian kitab. Art. Dilihatkan kitabnya. Yang diberikan kitabnya dan lihat kitabnya baik, bersir-siri wajahnya. Dia bergembira. Dia melihat kitabnya. Dia bersedih. Maka ini adalah orang yang kitabnya jelek. Ya. Kalau hisab, kapan dia hisab? Maka dia telah disiksa. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man husiba faqad uddi. Siapa yang dihisab, maka dia telah diada. Wasu'al dan pertanyaan. Wal ard. Ya. Kira wasu'al wal ard. Pertanyaan dan ard dipampangkan kepadanya. Ini mirip ya. Wal wukuf. Kemudian wukuf, berdiri. Di pada mahsyar, semuanya berdiri. Nah. Dan tidak bergerak kaki hamba sampai dia ditanya. Karena itu dalam riwayat, hadits yang sahih, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi bersabda, La tazalu qadama abdin yawmal qiyamah, hatta yus'al an khams. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai dia ditanya tentang lima perkara. Pertama, an umrihi bima afna, umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi bima blah, kemudiannya di mana dihabiskan, di mana diusangkan. Pertanyaan yang ketiga dan keempat tentang harta, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta, dari mana dia dapatkan dan di mana dihabiskan. Dan pertanyaan yang kelima, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengannya. Nasallallahu alaihi. Iya. Kemudian wasadar anil mahsyar ila jannah au nar. Kemudian setelah itu berangkat dari mahsyar menuju kepada sorga atau neraka. Ya. Ma syafaatil mauuda li ahli tauhid, bersamaan dengan syafaat yang dijanjikan kepada ahli tauhid. Jadi perjalanan ke sorga setelah ditimbangan ya, dan sudah tentu hisabnya, maka terbagilah manusia menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang digiring ke sorga, dibawa ke sorga, ada yang kelompok yang dibawa ke neraka. Dibawa ke neraka. Nah, yang disebutkan di sini tentang syafaat yang dijanjikan untuk ahli tauhid. Dan syafaat pada hari kiamat, ya, ada syafaatul udma, ini syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi. Ada syafaat di padang mahsyar, ketika matahari dekatkan di atas kepala. Jaraknya hanya 1 mil. 1 mil ada yang mengatakan bahwa dia adalah jarum panjang sekitar sejarak 1 jengkal. Dan dia mengatakan 1 mil, jarak 1 mil yang dimaklumi ukuran 1 mil sekitar 1,6 kilo, 1,67 kilo. Ya. Jadi apapun dari dua penafsiran ini menunjukkan bahwa matahari sangat dekat di atas kepala. Tentunya sangat panas ya, di dunia saja matahari sedemikian jauh kita kepanasan, apalagi jarak yang sedemikian dekat. Setiap orang berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang baik amalannya dan beramal dengan amalan tertentu, dia diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terlindung dengan amalannya, dia tetap teduh, terlindung dengan amalannya. Ada yang berkeringat, biasa keringatnya. Ada yang berkeringat sampai menutupi kakinya. ada yang berkeringat sampai ke siku, sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya, keadaan yang sangat mengerikan itu. Sampai setiap nabi ketika didatangi, dia hanya berkata, nafsi, nafsi, saya hanya memikirkan diriku dan diriku pada mahsyar. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang berdiri kemudian minta syafaat kepada Allah. Syafaat yang diinginkan dinamakan syafaatul udma. Itu Nabi berdiri kemudian memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Hisab dipersegera. Itulah yang disebut dengan syafaatul udma. Dan ada syafaat untuk ahli tauhid. Syafaat diselamatkan dari neraka. Tadinya dia sudah menjadi penduduk neraka karena syafaat Nabi, dia langsung dimasukkan ke dalam sorga. Ada syafaat untuk orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Tadinya dia di araf, dengan syafaat Nabi dia dimasukkan ke dalam sorga. Ada yang orang sudah di dalam neraka, sudah disiksa, dengan syafaat Nabi setelah disiksa tersebut dia dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam sorga. Dan ada syafaat Nabi untuk penduduk sorga, dibukakan pintu sorga untuknya. Ya, sebab pintu sorga tidak akan dibuka sampai Nabi yang meminta untuk dibuka, dan beliau adalah orang yang paling pertama masuk sorga. Dan juga ada syafaat Nabi untuk penduduk sorga, sehingga penduduk sorga sebagian dari mereka diangkat dan dilebihkan lagi derajatnya. Iya, misalnya ada yang derajatnya pertengahan, dengan syafaat Nabi ditinggikan lagi derajatnya, ditinggikan lagi derajatnya. Nah, ini syafaat semua pada hari kiamat. Tapi ingat, penulis mengatakan syafaat untuk siapa? Di ahli tauhid. Untuk yang bertauhid kepada Allah, yang hanya beribadah, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Adapun ahli syirk, orang yang berbuat kesyirikan, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Siapapun yang akan memberikan syafaat kepadanya tidak akan diterima syafaatnya. Nasallahu alaihi. Tapi ini sebagian dari rincian pada hari kiamat. Dan penulis di sini tidak mengurut, ya, sebab para ulama silam pendapat dalam urutan. Dan yang benarnya urutan fase perjalanan pada hari kiamat bermula dari alam kubur, setelah itu hari kebangkitan, setelah itu pada mahsyar matahari dekatkan di atas kepala, kemudian telaga, setelah telaga syafaatul udma, setelah syafaatul udma hisab, di situ ada timbangan dan lain-lainnya, ard, ya, setelah hisab maka terpisah yang menuju ke surga yang menuju ke neraka, kemudian setelah itu melalui jembatan. Yang menuju ke neraka langsung dilemparkan ke neraka. Yang melalui jembatan dari orang-orang yang beriman akan melewati jembatan, dan yang tidak mampu maka akan jatuh di dalam neraka. Setelah itu, setelah melewati jembatan, maka dia adalah sorga. Itu global dari kejadian pada hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua di dalam menghadapinya. Kata beliau, وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُبَيَّنْ فِي الْكِتَابِ ومدون في الكتب الجامعة لصحاح الأخبار. Dan selain dari itu, dari buku-buku, atau selain dari itu, dari kejadian pada hari kiamat yang diterangkan dalam Alkitab, maksudnya diterangkan dalam Al-Quran. ومدون في كتب الجامعة لصحاح الأخبار. Dan juga ditulis dalam buku-buku yang mengumpulkan tentang hadis-hadis sahih. Nah, baik, sampai sini dulu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين